Baik pemirsa di seluruh penjuru Indonesia, Asia, dan bahkan dunia menyaksikan kami lewat diunduh lewat internet juga banyak Pak. Kita akan langsung mulai dengan pertanyaan yang tadi sudah diberikan. Silakan Anda siapkan keypad yang ada di bawah kursi Anda. Dan pertanyaannya malam hari ini adalah, Anda mengetahui bahwa ayah Anda korupsi karena ia lebih kaya dari yang mungkin dicapai beliau lewat gajinya sebagai pejabat. Apa yang akan Anda lakukan? Anda bisa lihat ada pilihan A, B, dan C. Silakan saya berikan waktu untuk menekan dari 5, 4, 3, 2, 1. Sudah dipilih? Baik. Terima kasih. Tepuk tangan atas pilihan Anda. Kita lanjutkan pembicaraan malam hari ini, Pak Mario. Seperti episode-episode yang lalu, Pak Mario sering sekali bicara mengenai profiling, Pak. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, sebetulnya profiling itu apa? Dan yang kedua, apakah profiling ini juga memiliki resiko, Pak Mario? Oh, iya. Super pertanyaan ya, Mas Uli. Silakan, Pak. Sahabat Indonesia yang super, profiling itu perilaku alamiah kita setiap kali kita melihat seseorang tampil di depan kita. Otomatis kita membuat penilaian. Nah, kalau dilakukan tidak anggun, profiling ini menjadi labeling. Label itu merek, jadi orang dimereki. Itu orang ini, orang dari daerah itu, orang agama ini orang-orang yang berbahaya dalam melakukan profiling yang sebetulnya bahayanya ke dirinya sendiri. Sehingga dia menolak berhubungan dengan orang yang labelnya menurut dia tidak baik, padahal orang itu baik. Nah, profiling itu hanya seperti melempar batu ke sumur. Lalu menunggu berapa lama terdengar suara itu untuk mengukur berapa dalamnya. Profiling itu adalah jajakan awal. Kemudian dinilai dari apa yang dilakukannya, yang dikatakannya, yang diputuskannya, baru kita memutuskan. Dan itu masih butuh waktu lagi. Sehingga tidak bisa yang kita lakukan dengan sekali melihat langsung tahu. Itu kita berpura-pura. Karena Tuhan telah memantaskan banyak orang yang kita duga tidak pantas untuk mencapai kualitas-kualitas yang hebat. Itu. Super sekali. Terima kasih Pak Mario. Pak Mario, apa beli berkenan boleh dicontohkan profiling seperti apa Pak? Oke, saya pilihkan 3 orang ya. Khusus sekali ya. Convenient sekali, Bapak. Silakan, nama Bapak? Agus. Pak Agus, silakan di sini. Bapak? Saud. Pak Saud, silakan Pak Saud. Dan ini dia Pak Fuad. Pak Fuad, silakan tampil di sini. Sahabat Indonesia yang super, saya akan tuliskan pilihan komen di sini. Saya akan tanyakan sebuah pertanyaan nanti yang saya berikan kasusnya, lalu kalau boleh Pak, karena ini show ini ada nama saya, jadi harus saya kelihatan sedikit, agak kesana. Digeser sedikit Pak. Oke. Lalu jangan menoleh ke belakang ya. Sahabat Indonesia yang super, yang di studio dan dimanapun Anda berada. 3 orang ini dituduh menyetujui pengeluaran uang yang kemudian terbukti tidak amanah. Ceritanya Pak ya? Ceritanya. Bukan kenyataannya Pak ya? Ceritanya. Ceritanya, oke. Okay. Oke, bravo. Dia dari modelnya kan tidak mungkin. Lalu mereka harus mempertahankan diri. Waktu mereka menjelaskan bahwa mereka tidak terlibat dan tidak bersalah, cek. Siapa yang akan berlaku dalam jawabannya? Akan berlaku A, 1. Yang kedua, siapa yang akan berlaku A, 2. Dan ketiga, siapa yang pasti, nah tidak boleh disebutkan berikutnya. Nah, ya. Anda sudah putuskan? Ini ada 3 pilihan. Putuskan dulu. Siapa yang A1? Ini. Oh, pasti yang... Oh, oke. Yang kedua, siapa? Beliau. Nah, yang tipe penyiksa. Oke. Okay. Sabar, Pak, ya. Lalu yang PTB. Bapak. Ya. Oke. Okay. Lihat. mudah dikasihani gitu ya. Oke, nah kita sudah mulai membuat keputusan. Nanti Anda putuskan setelah mereka berbicara. Saya tutup dulu ini. Pak Agus, pegang dulu mikrofonnya. Pak Agus, tolong jelaskan dalam waktu 20 detik bahwa Anda tidak bersalah. Saya tidak melakukan apa yang dituduhkan. Apakah itu cukup? Jelaskan, Pak. Masih ada waktu, jelaskan. Pak, 10 detik untuk membela diri. Saya tidak melakukan apa yang dituduhkan karena saya benar-benar tidak melakukan. Terus? Ya, itulah jawaban. Good. Pak Saud, Bapak, silakan. Saya tidak merasa melakukan apa yang dituduhkan. Tidak merasa. Saya akan menjaga amanat apa yang diamanatkan kepada saya sesuai dengan proporsi yang sebenarnya. Kata kunci saya tidak merasa. Oke, putuskan. Pak Fuad, silakan Pak, mikrofonnya. Demi Allah, saya tidak pernah melakukan. Good. Kalau begitu, siapa yang kalau diteruskan akan agresif? Kalau diteruskan, tetap keputus pilihan Anda tadi. Siapa yang akan lebih anggun menjelaskannya? Tetap di sini setelah merasanya dihilangkan. Karena paling mengkhawatirkan kalau orang mengatakan saya tidak merasa melakukan. Karena itu bisa terjadi dia melakukan tapi tidak terasa. Good. Nah kalau ini sudah bawa nama Tuhan dengan wajah seperti itu. Lihat tuh, bahkan sekarang pun lihat seperti bermeditasi. Ya toh? Nah, jadi kalau begitu kita itu membuat kesimpulan bahkan jauh sebelum seseorang itu mengeluarkan suara. Kesimpulannya adalah kita harus berhati-hati. Tipe pribadi kalau di dalam pemangsa dan korban, ini tipe pemangsa. Karena apa, Pak? Ini karena sebagai pemangsa. Big build, badannya dibangun, pundaknya kotak karena ada pundak orang yang botol turun, ini kotak. Berisi dan dia mampu mempertahankan diri. Ya, kelihatan tuh, kelihatan. Nah, yang dari tiga ini yang akan cerita aku tadi dirampok, yang mana? Bapak ini. Itu lihat. Sih, kita memiliki pengkategorian seperti itu. Nah, sekarang kita lihat bahwa ada orang-orang yang akan agresif. Tetapi kalau beliau cukup terlatih, beliau akan membatalkan semua asumsi kita dengan menjawab dengan teknik-teknik bicara yang anggun. Itu sebabnya, sahabat-sahabat Indonesia yang super, siapkanlah diri Anda untuk menjadi pribadi yang dinilai baik apapun kesan pertama yang kita terima. Itu dulu. Terima kasih. Super sekali. Terima kasih, Bapak. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Terima kasih banyak. Maaf teman-teman tadi Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Pak Mario, sebelum kita beralih ke telepon, karena sekarang sedang live, jadi kita juga mengundang Anda untuk hubungi kami. Ini setelah melihat profiling ini ada satu pertanyaan Pak. Sebetulnya apakah setelah kita melihat hal seperti ini, beberapa hari tadi sering melihat tayangan di televisi, ada begitu banyak peristiwa, begitu diskusi pemerintahan tidak henti-hentinya. Bukankah sebagai masyarakat artinya kita juga sudah bisa mengambil sebuah kesimpulan Pak? Ya. Sahabat Indonesia yang super dan pihak-pihak yang sekarang sedang dinilai, jangan kecil hati, jangan marah dengan keputusan yang dibuat oleh publik. Publik telah memutuskan dengan anarkisnya, dengan kasarnya, kerasnya, bahkan kejamnya reaksi, publik telah memprofil final. Tetapi tugas kita bukan untuk bereaksi tidak anggun. Lihat, kalau tadi agresif malah tertuduh, kalau anggun tidak, kalau melihat seperti korban malah dimaafkan. Jadi kalau begitu apapun yang dilakukan oleh publik dalam tanda petik menghakimi, dalam memprofil pejabat, itu masukan bagi para pejabat bahwa itu adalah perhitungan, Bukan fakta dia salah atau tidak, tetapi itu perintah untuk memperbaiki pendekatan. Itu.